bicara. Aku hanya manusia, ku punya kadar mengerti yang tidak sempurna. Tapi ku mencoba melakukan yang ku bisa. Tidak terbebas, tidak terlepas. Meskipun cerita kita mulai kandas, aku terhempas, engkau tak puas. Hatiku kau peras, cintaku kau gilas. Kau buat salah, ku jadi serba salah. Kau buat salah, ku seolah parah. Aku yang sakit, engkau yang sehat. Ku butuh perhatian, kau malah menghilang. Apa maumu? Coba kau katakan. Apa yang kurang? Coba kau jelaskan. Bukan malaikat yang tahu isi hatimu tanpa kau berbicara. Aku hanya manusia, ku punya kadar mengerti yang tidak sempurna. Tapi ku mencoba melakukan yang ku bisa. Tapi kau tak coba mengerti aku juga. Aku setia, tak pernah mendua. Kau terlalu curiga, itulah sebabnya kau harus mencoba percaya padaku. Sesungguhnya aku tak mempermainkanmu. Kau bukan boneka, engkau permaisuri. Kau yang aku cinta, kau pemilik hati. Percaya padaku, ku takkan berpaling. Hilangkan marahmu, maafkan ku dari. Berulang kali ku coba jelaskan. Respon gitu amat, jawaban berpasan. Coba sedikit beri aku ruang, berikan ku sedikit kesempatan. Asal kau tahu aku sungguh sayang padamu, kasihku tak mayang-mayang. Jadi cobalah sedikit pahami cintaku padamu, cobalah mengerti. Bukan malaikat yang tahu isi hatimu tanpa kau berbicara. Aku hanya manusia, ku punya kadar mengerti yang tidak sempurna. Tapi ku mencoba melakukan yang ku bisa. Tapi kau tak coba mengerti aku juga.